Kulihat dari tadi adik muram selalu, aku yakin sekali karena kau cemburu. Sebelum tahu pasti jangan lekas cemburu, karena orang nanti mentertawakan lucu. Tak tahan rasa hati bagai terbakar api, melihat gadis tadi sangat genit sekali. Sungguh aku malu dan tentunya cemburu. Meskipun demikian kita tetap sedia selalu berdampingan. Kalau misalnya saja adik si buah mangga, biarlah aku juga yang menjadi kulitnya. Meski banyak wanita merayu dan menggoda, tetapi percayalah hanya adik yang punya. Kalau aku cemburu itu tandanya cinta. Meskipun demikian kita tetap setia selalu berdampingan di mana berada. Kalau misalnya saja adik si buah mangga, biarlah aku juga yang